Aulia yang punya hey. Kota ini bini song-song elu-elu binha mau mere negale kota ini bini song-song elu-elu binha jangan lepa-leparan lalaluk sila song mipa-mipa song eletiding ipa-pa repik mudemi do-do-do-do Ucapan terima kasih atas segala dukungan dan juga persembahan yang terbaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.